Pikkujelang, esok malam di cahaya bintang, akan ku bawa bingkisan asmara, tumpuan hati berdua. Dendam rindu kasih di kalbu, ku curahkan dalam ini lagu. Kan ku dendangkan bagi diko sayang, di esok malam cemerlang. Usah cemas gelisah, tak kemana beta pergi. Tiada nanti kudusta, kau jua pautan hati. Esok malam aku kan datang di tempat kita memadu cita. Di angin lalu ku sampaikan pesan, esok malam kau ku jelang. Tak kemana beta pergi, tiada nanti kudusta, kau jua pautan hati. Esok malam aku kan datang di tempat kita memadu cita. Di angin lalu ku sampaikan pesan, esok malam kau ku jelang.